إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى telah memilih masing-masing kita sebagai hambanya yang beriman. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya alaih salatu wassalam. Maka wajib bagi kita semuanya kaum mukminin untuk komitmen berpegang teguh dengan apa yang datang dari sisi Allah dan apa yang datang dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan agamanya, agama Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kaum mukminin agar supaya di dalam mengamalkan agama Allah, mempraktikkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar mengamalkannya sepenuh secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam, agama yang Allah ridhoi dan Allah terima satu-satunya di muka bumi, setelah Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuklah kalian kaum mukminin ke dalam Islam secara keseluruhan, secara utuh, tidak dipilih-pilih, tidak dipilah-pilah, Tetapi ambillah apa yang di dalam Islam. Amalkan dan kerjakan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan aturannya, syariatnya, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan aturan dan syariatnya. Kerjakan, lakukan oleh setiap kita tanpa kita membuang sebagiannya dan mengambil sebagiannya. Dikarenakan ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, sungguh sifat yang tercela ketika seorang mukmin mengambil ajaran Allah dan ajaran Rasulullah yang sesuai hawa nafsunya. Sebagian dia kerjakan, kemudian membuang dan meninggalkan sebagian lagi karena enggak sesuai dengan hawa nafsunya. Ini perbuatannya ahlul kitab yang Allah cela dan Allah ingkari. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan hal ini. Di dalam ayatnya Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Ayat 85 kata Allah, afatu'minuna bibadil kitab wa takfuruna bibad. Apakah kalian mengimani sebagian kitab-kitab Allah dan kalian kemudian mengkufurinya sebagian yang lain? Fama jazau may yaf'alu dzalika fi dunya ila khisum fil hayati dunya. Fama jazau may yaf'alu dzalika ila khisum fil hayati dunya. Wa yawmal qiyamati yuraduna ila syadil adzab. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah kecam perbuatan ahlul kitab yang mereka mengimani sebagian apa yang diturunkan oleh Allah dan mengkufuri, mengingkari sebagiannya. Apa balasannya? Ketika di dunia khizyun, Allah hinakan mereka. Dan kelak di yaumil qiyamah, yuraduna ila syadil adab, akan ditimpakan kepada azab yang lebih keras. Dan Allah tidak akan lalai, tidak akan lupa terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang mukmin hendaknya komitmen dengan ajaran Allah, komitmen dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara utuh, secara keseluruhan. Apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kita kerjakan tanpa menanyakan apa hikmah di balik itu. Apa yang Allah dan Rasulnya larang kita tinggalkan dan kita jauhi tanpa menanyakan apa hikmah di balik itu. Dikarenakan seorang mukmin dia akan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah didatangkan. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayatnya, ittabi'u ma unsila ilaikum mir rabbikum, ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Allah pun berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakanlah, dan apa yang datang kepada kalian dari larangan-larangan Rasulullah tinggalkanlah. Ini merupakan kewajiban yang datang dari sisi Allah SWT kepada kaum mukminin. dimanapun mereka berada, apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, agar senantiasa komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, sepenuhnya mengamalkan Islam tanpa membeda-bedakan, tanpa memilah-milah, memilih-milih dari ajaran Islam, dari syariat Islam. Nabi alaihi salatu wassalam pun menyebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang telah kami larang kepada kalian, tinggalkanlah larangan-larangan tersebut tanpa perhitungan, tanpa memikir-mikir. Dan apa yang telah aku perintahkan kepada kalian, hendaknya kalian kerjakan sesuai kemampuan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seseorang ketika dihadapkan dengan ajaran Islam, seseorang ketika dihadapkan dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian hatinya bercabang dua. Kadang dia menerima kalau sesuai dengan hatinya, menguntungkan dirinya. Ini tidak akan mengurangi wibawa saya. Ini tidak akan menghilangkan pamor saya. Ini tidak akan mengurangi usaha dunia saya. Maka kami dengan lapang dada melakukan dan mengerjakan syariat tersebut. Tetapi di sisi lain, ketika datang aturan Allah dan Rasulnya, ternyata ini akan merugikan diri saya. Harga diri saya akan tercoreng. Oh, ternyata ini akan mengurangi kewibawaan saya. Dan ini akan menghilangkan pamor saya di hadapan manusia. Akan merugikan dunia saya, maka saya akan tinggalkan. Lebih baik saya mengambil keuntungan yang di hadapan mata daripada yang ditunda kelak di yaumil kiamah. Sungguh ini adalah sifat orang yang telah disesatkan oleh Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa fadallahu 'ala ilmin. Bagaimana engkau saksikan kepada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya, sebagai pedomannya, yang sesuai hawa nafsu akan diambil, akan dikerjakan, yang bertentangan dengan hawa nafsunya akan ditinggalkan. Sungguh orang yang seperti itu, tipe orang yang telah Allah sesatkan di atas ilmu, di atas pengetahuan. Dia tahu itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, dia tetap kerjakan. Dia tetap langgar. Dikarenakan kalau dia tinggalkan, merugikan terhadap pamornya, merugikan akan keuntungan dunianya. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dalam bentuk perintah, merupakan kewajiban Allah. Ternyata dia tinggalkan. Dia abaikan kewajiban tersebut. Karena tidak akan menguntungkan sisi dunianya. Akan menghilangkan pamor dia. Maka sungguh, orang tersebut dicap oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, bahkan akan Allah tutup pendengaran dan hati dia, dikunci dengan kunci mati, sehingga dia tidak akan mempan untuk menerima nasihat. Kebal dari nasihat-nasihat, dibacakan ayat Allah, dibacakan hadis Rasulullah, tidak mempan lagi, dia tetap berlarut-larut di atas pelanggarannya, penentangannya terhadap Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bagi setiap kita, hendaknya kita mengikuti seruan Allah subhanahu wa ta'ala agar di dalam kita mengikuti Islam dan mengamalkan Islam. Kita amalkan syariatnya, ajarannya dengan secara utuh dan sepenuhnya, tanpa kita membeda-bedakan satu ajaran dengan ajaran yang lain, tanpa kita membeda-bedakan antara syariat dengan syariat yang lainnya. Sehingga dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan kita hamba-hambanya yang beriman, yang dengan keimanan yang jujur, sehingga kita akan mendapatkan al-faus, keberuntungan yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad fazal muttaqun, sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa kepada Allah dikarenakan dia mengamalkan Islam sepenuhnya, seutuhnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, ma'ashiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya sifat mengamalkan sebagian syariat Allah dan Rasulnya dan meninggalkan sebagian syariat ini adalah perbuatan orang-orang yang hina, yang Allah hinakan di dunia, sehingga ini perkara yang harus kita waspadai dan kita jauhi dari diri-diri kita. Dikarenakan para salafun as-salih, mereka sungguh sangat takut dan khawatir dari perbuatan tersebut. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang yang telah masuk Islam dari awal dan selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memperjuangkan Islam, dan kita tidak meragukan lagi akan keimanan beliau, sehingga beliau pun sampai-sampai mengorbankan jiwa dan hartanya untuk Islam. Tetapi beliau, walaupun demikian kedudukannya di sisi Allah dan di sisi Rasulnya alaihi salatu wassalam, orang yang sepenuhnya beriman kepada Allah, sepenuhnya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau merasa takut, mengkhawatirkan dirinya terjatuh kepada perbuatan yaitu mengimani sebagian syariat Allah dan mengkufuri sebagiannya, mengamalkan sebagian syariat Allah dan meninggalkan sebagian syariatnya. Sehingga beliau mengungkapkan di dalam salah satu nasihatnya, kata beliau radhiyallahu anhu, inni akhsha in taraktu syai'an min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an azigha. Sesungguhnya aku ini takut, sesungguhnya aku ini khawatir jika aku meninggalkan sesuatu yang itu merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjadi orang yang menyimpang, akan menjadi orang yang sesat. Karena beliau radhiyallahu anhu sadar akibat dari mengamalkan, mengimani syariat Allah sebagian dan meninggalkan sebagiannya, akibatnya adalah kesesatan dan penyimpangan. Imam Ahmad rahimahullah, seorang imam ahlu sunnah, imam besar di zamannya, yang kita tidak ragukan akan keilmuan beliau, luasnya ilmu beliau tentang Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sebab beliau memperjuangkan salah satu prinsip dan salah satu keyakinan Islam, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, sehingga kaum muslimin mereka selamat dari kebatilan dan kesesatan. Akan tetapi beliau mengkhawatirkan dari perbuatan yang telah kita sebutkan tadi, yaitu menolak sebagian ajaran Allah dan ajaran Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, la'allahu idza radda ba'da qawlihi ayaqa'a fi qalbihi syai'un minazzaih fayusighullahu qalbah fayuhlikah. Bisa jadi seseorang yang dia menolak terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengingkari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menerimanya dan tidak mau mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan wahyu dari Allah, merupakan syariat dan ajaran dari Allah SWT, akan terjadi bentuk penyimpangan di dalam hati dia, sehingga akhirnya Allah simpangkan hati dia, Allah sesatkan hati dia, karena dia senang dengan perbuatan mengimani, mengamalkan, mengikuti sebagian ajaran Islam dan menolak, meninggalkan sebagiannya, yang akhirnya ketika Allah SWT sesatkan hati dia, simpangkan hati dia, fayulika, akhirnya dia pun akan binasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka merupakan kewajiban bagi setiap kita, keharusan bagi setiap kita kaum mukminin, agar supaya kita senantiasa komitmen dengan agama Allah, komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengannya secara utuh dan keseluruhan. Jauhkan apa-apa yang mengikuti hawa nafsu. Tinggalkan apa-apa yang itu merupakan ittiba'u khutuwati syaitan, bentuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya langkah-langkah syaitan itulah yang menyebabkan dan menyeret kita kepada perbuatan membeda-bedakan antara ajaran Allah dan Rasulnya yang satu dengan ajaran yang lainnya. Maka mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita semuanya dari langkah-langkah syaitan, sehingga kita berjalan di atas jalan Allah, jalan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan hati-hati kita di atas Al-Quran dan Sunnah, dan bisa mengamalkan sepenuhnya tanpa membeda-bedakan satu ajaran dengan ajaran yang lain, sehingga kita akan selamat dan bahagia dunia akhirat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.